hadis yang mulia ini maknanya bukan sekedar mengucapkan, tapi harus disertai dengan keyakinan hati. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, kemudian perhatikan lanjutan hadis, ia bertagi bidzalika wajh Allah, dia harapkan dengan itu wajah Allah, atau dia cari dengan ucapannya itu wajah Allah. Artinya dia memiliki keyakinan hati akan kebenaran kalimat la ilaha illallah, bukan sekedar diucapkan. Kalau sekedar diucapkan, maka itulah orang-orang munafik. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi hati mereka tidak beriman dengannya. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga kata Syekh, annahu la yakfi fil iman al-i'tiqadu min ghairi nutqin kahalil jahidin. Sebaliknya juga, bahwasannya tidak cukup dalam beriman itu hanya sekedar keyakinan hati tanpa diucapkan, seperti keadaannya orang-orang yang menentang untuk masuk Islam. Walaupun mungkin di hati mereka sudah ada keyakinan akan benarnya Islam, tapi kenyataannya mereka tidak mau masuk Islam, mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebagai contoh, Abu Talib, subhanallah, dia sudah yakin akan kebenaran Islam, tetapi dia tidak mau tunduk, dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi, harus diucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan juga tentunya harus tunduk pada konsekuensi kalimat la ilaha illallah, yaitu beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja, disertai dengan pengingkaran terhadap peribadahan kepada selain Allah. Yang keempat kata Syekh, tahrimun nar ala ahli tauhidil kamil. Hadis ini menunjukkan kepada kita pengharaman neraka atas orang-orang yang mentauhidkan Allah secara sempurna. Atas orang-orang yang mentauhidkan Allah secara sempurna, maka haram neraka bagi mereka. Haram neraka bagi mereka. Maksudnya apa jemaah sekalian? Mentauhidkan Allah secara sempurna. Maksudnya adalah menjauhi perbuatan yang bisa merusak tauhid, dan juga menjauhi perbuatan dosa yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Karena dosa itu ada dua macam. Ada yang menghilangkan tauhid, ada pula yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Maka dua jenis dosa ini kita hindari. Dosa yang merusak tauhid adalah kesyirikan dan kekafiran. Sedangkan dosa yang mengurangi kesempurnaan tauhid adalah semua perbuatan dosa selain kesyirikan dan kekafiran. Dosa-dosa besar apa saja, semua itu dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Demikian pula dosa-dosa kecil akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Iya. Maka orang yang menyempurnakan tauhidnya, yaitu dengan menjauhi dosa syirik dan semua dosa-dosa besar, dan juga tidak terus-menerus melakukan dosa kecil, Allah haramkan neraka atasnya juga sempurna. Kalau dia tidak menyempurnakan tauhidnya, maka pengharaman neraka atasnya juga tidak sempurna. Artinya dia masih bertauhid, dia menjauhi dosa kesyirikan dan kekafiran, tetapi dia masih melakukan dosa-dosa yang lain, berarti tauhidnya tidak sempurna. Oleh karena itu, pengharaman neraka atasnya juga tidak sempurna. Apa maknanya tidak sempurna jemaah sekalian? Maknanya adalah dia terancam masuk neraka. Bukan juga pasti masuk neraka, tapi terancam masuk neraka. Kalau Allah menghendaki dia masuk neraka, maka dia masuk. Kalau tidak, maka tidak. Ya. Kalaupun dia masuk, maka dia tidak kekal seperti orang yang tidak memiliki tauhid sama sekali. Ya. Jadi, para pelaku dosa besar yang masih mentauhidkan Allah, namun tauhidnya tidak sempurna karena melakukan dosa-dosa besar itu, atau terus-menerus melakukan dosa kecil, maka nasib mereka di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki diampuni, maka diampuni. Kalau Allah kehendaki diazab, maka diazab. Namun azab mereka tidak kekal seperti orang yang tidak memiliki tauhid sama sekali. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat ke-48 Allah menegaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Ya. Jadi para pelaku dosa besar yang tidak bertobat sampai mati, maka mereka berarti tidak menyempurnakan tauhidnya. Tauhidnya ada kekurangan, tapi tauhidnya masih ada. Maka dari itu pengharaman neraka atas mereka juga tidak akan sempurna. Tetapi siapa yang menjauhi semua perbuatan dosa, maka pengharaman neraka atasnya juga sempurna. Apakah itu maknanya jemaah sekalian? Berarti dia sudah suci, enggak lagi berbuat dosa sama sekali? Bukan itu maknanya. Orang yang mentauhidkan Allah mungkin saja terjerumus dalam dosa. Mungkin saja terjerumus dalam dosa. Tetapi jemaah sekalian, kalau tauhidnya benar dan tauhidnya kuat, maka inilah faktor terbesar yang akan mendorongnya untuk bertobat. Untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan bermakna orang yang tauhidnya sempurna berarti dia tidak mungkin lagi terjerumus dalam dosa. Selama dia masih manusia, masih ada di muka bumi, masih ada kemungkinan dia terjerumus di dalam dosa. Maka dari itu kita baca ada sebagian sahabat yang terjerumus dalam dosa, tetapi kemudian mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mentauhidkan Allah. Kalau mereka terjerumus dalam dosa, mereka tidak tenggelam dalam dosa itu, mereka segera bertobat sebagaimana firman Allah, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri-diri mereka sendiri, maka mereka segera ingat Allah. Jadi ketika mereka berbuat dosa, segera mereka ingat Allah. Lihat jemaah sekalian, pengaruh tauhid. Mereka segera ingat Allah. Dan mereka kemudian mohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa yang mereka kerjakan tersebut dalam keadaan mereka sudah tahu. Mereka maha mengetahui, Allah maha melihat, mereka mengetahui itu adalah perbuatan dosa, maka mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelajaran yang kelima kata Syekh, annal amala la yanfa'u illa idza kana khalisan liwajhillah wa sawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya satu amalan tidak akan bermanfaat kecuali apabila dilakukan ikhlas demi mencari wajah Allah dan benar sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian, ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Di dalam hadis ini terkandung dua syarat diterimanya amalan. Pertama, amalan itu harus dilakukan ikhlas untuk mencari wajah Allah. Ia bertagi bidzalika wajah Allah. Dia mencari dengan ucapan la ilaha illallah itu wajah Allah. Kedua, benar. Benar itu artinya sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ucapan la ilaha illallah dia ucapkan. Itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkannya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia ucapkan la ilaha illallah. Dan harus dilakukan dengan ikhlas. Apa yang dimaksud mencari wajah Allah? Maksudnya adalah dia ingin masuk surga. Karena kalau dia masuk surga, maka dia akan mendapatkan kenikmatan terbesar penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan surga dan tambahan. Jadi ini lebih daripada nikmat surga. Kata Allah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka akan mendapatkan nikmat surga disertai tambahan. Disertai tambahan. Jadi ini lebih daripada nikmat surga. Atau ini adalah nikmat surga yang paling nikmat, yang paling disenangi oleh para penghuni surga. Ya. Ini yang dimaksud jemaah sekalian. Orang yang ikhlas itu adalah ingin masuk surga. Kalau dia jadi penghuni surga, maka dia bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesar penghuni surga. Jadi Inilah keikhlasan. Keikhlasan itu maknanya mengharapkan balasan semata-mata dari Allah. Apa balasan dari Allah? Kebaikan. Kebaikan dunia dan akhirat. Dan semuanya bermuara kepada surga. Makanya salah besar kalau ada yang mengatakan ikhlas itu enggak mengharap surga atau enggak takut neraka. Justru ikhlas itu adalah mengharap surga. Kenapa? Karena mengharapnya dari Allah. Kalau mengharap dari selain Allah, itulah yang namanya tidak ikhlas. Atau mengharap pujian, itulah namanya riya, mengharap pujian dari orang. Iya. Jadi ikhlas itu mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhlas saja tidak cukup, belum cukup. Amalan kita belum akan diterima walaupun sudah ikhlas sampai kita melakukan amalan yang benar. Apa yang dimaksud amalan yang benar? Apabila mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sudah ikhlas dan kita sudah melakukan amalan yang banyak tapi tidak sesuai contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau telah menegaskan itu akan tertolak. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW menegaskan, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengada-adakan, menambah-nambahi dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Dan juga sabda Nabi SAW dalam riwayat Muslim, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan jemaah sekalian, orang yang mengada-ada dalam agama juga dia terancam akan terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi SAW seringkali menyampaikan kepada para sahabat, "Ana faratukum alal haud." Aku menunggu kalian di telaga. Ketika Nabi SAW mengabarkan tentang para penguasa zalim, ini sebenarnya bukan hal yang aneh bagi orang yang mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis beliau mengabarkan kepada kita akan datangnya para pemimpin yang zalim. Banyak sekali dalam riwayat-riwayat Bukhari dan Muslim. Di antaranya dari Usaid bin Hudair, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang akan datangnya para pemimpin yang zalim, maka beliau berpesan kepada umat beliau, "Fasbiru hatta talqauni alal haud." Bersabarlah kalian menghadapi para penguasa yang zalim tersebut. Sampai kapan? Sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Artinya suruh sabar sampai mati. Suruh sabar sampai mati. Karena sabar itu ibadah. Enggak ada yang namanya batas kesabaran. Kesabaran itu adalah ibadah, batasnya adalah kematian. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Keyakinan yang dimaksud di sini adalah kematian. Iya. Maka kata Nabi SAW, bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Tetapi dalam hadis Anas bin Malik diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Fayukhtalajul abdu minhum." Ketika umat beliau sudah mendekat di telaga dan semuanya ingin minum tentunya dari telaga tersebut. Itu adalah telaga di padang mahsyar yang mengalir dari sungai Al-Kautsar, yang Allah sebutkan dalam "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu Al-Kautsar. Mengalir dari sungai Al-Kautsar dua saluran. Satunya terbuat dari emas, satu lagi terbuat dari perak. Mengalir ke padang mahsyar di sebuah telaga. Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datang ke situ dan berjumpa dengan beliau dalam keadaan mereka sedang kehausan. Karena sudah tidak ada lagi sumber air di masa itu. Sudah dihancurkan semuanya di hari kiamat. Kemudian kita dibangkitkan kembali. Matahari didekatkan sejauh satu mil. Dan manusia berkeringat. Keringat mereka sesuai dengan amal kebaikan mereka. Ada yang keringatnya sampai ke mata kaki. Ada yang sampai ke betis. Ada yang sampai ke lutut. Ada yang sampai ke pinggangnya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Kemudian berdatangan umat Nabi Muhammad SAW untuk berjumpa dengan beliau di telaga, untuk meminum dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pernah bersabda, "Man syariba minhu lam yadhma abadan." Siapa yang minum darinya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang dihalangi diusir oleh para malaikat. Tidak bisa mendekat di telaga tersebut. Padahal Nabi sudah melihat mereka. Mereka pun sudah melihat telaga tersebut. Tapi tiba-tiba mereka diusir. Lalu Nabi SAW berkata, "Ya Rabb, innahu min ummati." Wahai Rabbku, sesungguhnya dia dari umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada beliau, "Innaka la tadri ma ahdatha ba'dak." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang dia ada-adakan, yang dia tambah-tambahkan dalam agamamu sepeninggalmu. Jadi jemaah sekalian, ini bahaya. Kita menambah-nambah di dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang keenam kata Syekh, "Anna man qala la ilaha illallah wa huwa yad'u ghairallahi lam tanfa'hu ka hali 'ibadil qubur al-yawm yaquluna la ilaha illallah wa hum yad'una al-mauta wa yataqarrabuna ilaihim." Bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun dia berdoa kepada selain Allah yang sedikit pun tidak bisa memberi manfaat kepadanya, seperti para penyembah kubur hari ini. Para penyembah kubur hari ini, mereka mengucapkan la ilaha illallah, tetapi mereka berdoa memohon hajat-hajat mereka kepada orang-orang yang sudah mati dan melakukan pendekatan diri untuk orang-orang yang sudah mati tersebut. Pendekatan diri di sini maksudnya mereka melakukan amalan-amalan supaya lebih dekat kepada orang-orang yang sudah wafat tersebut. Misalkan menyembelih, melakukan sesajen untuk persembahan kepada orang-orang yang sudah wafat tersebut. Jemaah sekalian, ini pelajaran yang sangat penting. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah harus diamalkan. Siapa yang tidak mengamalkan, walaupun dia ucapkan, tidak bermanfaat. Mengamalkan kalimat la ilaha illallah berarti harus memahami maknanya, yaitu la ma'buda hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka semua amal ibadah kita hanya kita berikan kepada Allah. Siapa yang memberikan amal ibadahnya kepada selain Allah, tidak ada gunanya dia mengucapkan la ilaha illallah. Seperti orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Karena doa itu ibadah. Doa itu adalah ibadah yang sangat agung. Maka dari itu dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Udu'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Allah tidak pernah mengatakan, berdoalah kepada Nabi, berdoalah kepada Wali, nanti diteruskan doa kalian kepadaku. Tidak jemaah sekalian, tidak pernah Allah mengatakan itu. Allah tidak butuh perantara. Tidak seperti orang-orang Nasrani yang membutuhkan perantara untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Ad-du'a'u wal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Ini sudah jelas. Doa itu adalah ibadah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kepada para sahabat, "Berdoalah kepadaku." Tidak pula berpesan kepada mereka, "Kalau aku mati, berdoalah kepadaku, datang di kuburanku, nanti aku teruskan doa kalian kepada Allah." Tidak pernah jemaah sekalian. Yang Nabi pesankan kepada para sahabat adalah, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu mau mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW berpesan demikian. Maka dari itu tidak ada satupun riwayat yang sahih sahabat pernah berdoa kepada Nabi SAW, tidak di masa hidup beliau, tidak pula setelah beliau wafat, tidak di kubur beliau, tidak pula di tempat yang lainnya. Iya. Jadi percuma saja orang mengucapkan la ilaha illallah kalau dia masih mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Atau dia masih mengakui, membenarkan dan tidak menyalahkan orang yang menyembah selain Allah. Enggak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mengatakan ada agama selain Islam yang benar, enggak ada manfaatnya dia ucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena selain Islam, apapun agama itu selain Islam, mengajarkan penyembahan kepada selain Allah. Mengajarkan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun agama itu selain Islam. Kalau dia mengatakan benar, boleh, tidak salah, orang beragama selain Islam, tidak ada manfaatnya dia ucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena selain Islam semuanya mengajarkan kalimat la ilaha, mengajarkan penyembahan kepada selain Allah. Maka dari itu jemaah sekalian, Allah pun telah menegaskan hanya Islam agama yang Allah ridhoi. Sebagaimana firman-Nya, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Kalau seorang mengatakan ada agama benar selain Islam, berarti dia mengingkari ayat ini. Di samping dia mengingkari ayat ini, dia juga mengingkari kalimat la ilaha illallah. Sebab semua agama selain Islam mengajarkan penyelisihan terhadap la ilaha illallah, pelanggaran terhadap la ilaha illallah. Demikian pula Allah menegaskan semua agama selain Islam Allah tolak, Allah tidak terima. Sebagaimana firman-Nya, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka tidak akan diterima daripadanya. Tidak akan diterima daripadanya. Dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa jamaah sekalian dikatakan merugi? Karena dia mengira dia sudah untung. Dia sudah beragama, dia merasa beribadah, dia merasa bukan orang ateis, bukan orang komunis, masih bertuhan, tapi ternyata agamanya tidak diterima oleh Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan diterima daripadanya. Maka dia di akhirat kelak minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Karena dia kira dia sudah untung, ternyata dia merugi. Iya. Jadi jemaah sekalian, percuma orang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Atau tidak menyalahkan agama selain Islam, padahal dia tahu semua agama selain Islam mengajarkan penyembahan kepada selain Allah. Maka tidak ada manfaatnya dia ucapkan la ilaha illallah. Atau kalimat la ilaha illallah yang dia sudah ucapkan menjadi batal. Jadi kalimat la ilaha illallah ini pintu masuk Islam, tapi juga bisa menjadi pintu keluar dari Islam. Siapa yang mengucapkannya, meyakini kebenarannya dan mengamalkannya, maka dia masuk Islam. Siapa yang tidak mengamalkannya, dia keluar lagi dari Islam. Baik. Pelajaran yang ketujuh kata Syekh, itsbatul wajhi ta'ala, itsbatul wajhi lillahi ta'ala ala ma yaliku bijalalihi wa 'azamatihi. Penetapan sifat wajah bagi Allah tabaraka wa ta'ala sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Inilah jemaah sekalian salah satu jenis tauhid yang bisa kita petik dari ayat ini, yaitu penetapan tauhidul asma wa sifat. Di dalam hadis ini terdapat penetapan salah satu sifat Allah, yaitu sifat wajah. Ini namanya sifat dzatiyah, karena ulama membagi sifat Allah itu menjadi dua, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah itu artinya sifat yang melekat pada diri Allah, tidak pernah terlepas darinya, tidak pernah terpisah darinya. Sedangkan sifat fi'liyah adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh sifat dzatiyah adalah wajah Allah. Kalau pada makhluk ini disebut anggota tubuh, tapi pada Allah jangan kita katakan anggota tubuh, tapi itu adalah sifat Allah. Kenapa kita harus percaya Allah memiliki wajah? Karena Allah sendiri yang mengabarkan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan tetap kekal wajah Rabbmu, pemilik keagungan dan kemuliaan. Itu dalam Al-Qur'an dan dalam hadis sangat banyak. Di antaranya hadis ini, ia bertagi bidzalika wajh Allah. Dia mengucapkan la ilaha illallah, dengan itu dia mengharapkan wajah Allah. Kalau kita tidak percaya Allah memiliki wajah, berarti kita mengingkari ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sudah jelas. Iya. Jadi kita harus yakin Allah memiliki wajah. Tetapi jemaah sekalian, jangan kita serupakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Wajah Allah berbeda dengan wajah makhluk. Sebab Allah telah menegaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kita wajib meyakini setiap sifat-sifat Allah, baik sifat dzatiyah maupun sifat fi'liyah yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi jangan kita samakan dengan sifat-sifat makhluk. Ini dua perkara penting dalam beriman kepada tauhid asma' wa sifat. Yang pertama, al-itsbat, penetapan. Penetapan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, nafyul mumatsalah, menafikan adanya penyerupaan. Maka di sini ada dua kesalahan besar. Kesalahan yang pertama, orang yang menafikan sifat Allah. Orang yang menafikan sifat Allah. Kenapa jemaah sekalian dia nafikan sifat Allah? Karena dia lebih mengandalkan logikanya, akalnya, dibandingkan dengan tunduk kepada syariat Allah. Padahal akal manusia itu terbatas. Karena dia lebih mementingkan akalnya daripada tunduk kepada ayat dan hadis, akhirnya dia tersesat. Apa akalnya di situ? Apa logikanya di situ? Dia berpikir, kalau kita mengatakan Allah punya wajah, kalau begitu sama dengan wajah makhluk. Itu logikanya yang dia gunakan. Ya. Kalau kita mengatakan Allah punya wajah, berarti sama dengan wajah makhluk. Kalau kita mengatakan Allah punya tangan, berarti sama dengan tangannya makhluk. Kalau begitu saya enggak percaya Allah punya wajah, Allah punya tangan. Ini kesalahan berpikir. Karena mengatakan Allah memiliki wajah, itu tidak otomatis menyamakan dengan makhluk. Buktinya apa jemaah sekalian? Antara makhluk saja, wajahnya sudah berbeda-beda. Ya. Manusia punya wajah, monyet juga punya wajah. Tapi kenyataannya, wajah manusia beda dengan wajah monyet. Apalagi antara Allah dengan makhluk. Antara makhluk saja, sama-sama namanya wajah, sama-sama namanya tangan, kenyataannya berbeda hakikatnya. Terlebih lagi, antara Allah dengan makhluk. Tentunya berbeda. Ya. Ini golongan yang pertama. Mereka enggak mau terima, enggak mau meyakini sifat-sifat Allah dengan alasan kalau kita yakini sifat itu berarti kita samakan Allah dengan makhluk. Mereka melakukan itu masih juga mereka melakukan tuduhan dusta kepada ahlu sunnah wal jamaah. Mereka katakan ahlu sunnah itu adalah musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk atau mujassimah yang meyakini Allah punya jasad. Ini namanya kebohongan, tidak benar. Ya. Ahlu sunnah mengatakan Allah memiliki wajah tapi tidak sama dengan wajah makhluk. Kalau begitu gimana wajah Allah? Maka kita yakini wajah Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Adapun bagaimana bentuknya kita enggak tahu. Kenapa kita enggak tahu? Allah enggak beritahu. Tapi Allah akan perlihatkan wajahnya kelak di surga ketika kita sudah masuk surga. Ya. Nah, golongan yang kedua jemaah sekalian, mereka beriman Allah punya wajah. Allah punya tangan sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Mereka percaya. Tapi mereka melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Mereka samakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Mereka serupakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Jadi ini dua titik kesalahan, titik ekstrim yang harus kita waspadai. Adapun ahlu sunnah wal jamaah selalu berada di pertengahan antara dua kelompok yang ekstrim. Ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ahlu sunnah mengatakan Allah punya wajah. Tetapi wajah Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Kalau begitu gimana wajah Allah? Wajah Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Bagaimana bentuknya persisnya? Kita tidak tahu. Kenapa kita enggak tahu? Allah tidak memberitahukan kepada kita. Iya. Jemaah sekalian, kita masuk dalil yang keempat. Qala rahimahullah wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Nama asli beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Beliau dan ayahnya, kedua-duanya adalah dua orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari. Berasal dari suku Khazraj, dari kaum Ansar. Dan beliau berasal juga dari Bani Khudrah. Makanya beliau disebut Al-Khudri karena berasal dari Bani Khudrah. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang terkenal, termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat pada tahun 74 Hijriah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa, Musa berkata, ya Rabbi allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi, wahai Rabbku, ajarkanlah sesuatu yang dengannya aku berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Qala kul ya Musa, maka Allah berfirman, katakan wahai Musa, la ilaha illallah, Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Qala, maka Musa berkata, ya Rabb, kullu ibadika yakuluna hadza. Wahai Rabbku, semua hambamu juga mengatakan ini. Qala, maka Allah mengatakan, ya Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi. Seandainya langit yang tujuh dan semua penghuninya selain aku, wal aradina sab'a fi kifatin, demikian pula bumi yang tujuh diletakkan di atas sebuah daun timbangan, wala ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah itu lebih berat. Rawah Ibn Hibban wal Hakim wa sahahahu, diriwayatkan Imam Ibn Hibban dan Al Hakim, dan beliau menasahihkannya. Jemaah sekalian, ulama berbeda pendapat tentang kesahihan hadis ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menasahihkan hadis ini dalam Al-Fath juz ke-11 halaman 211. Tetapi ada hadis yang lebih sahih lagi yang maknanya sama, tetapi bukan kisah Musa melainkan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, anna Nuhan alaihissalam qala libnihi inda mautihi. Bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada anaknya menjelang wafat beliau, amuruka bila ilaha illallah. Aku perintahkan kamu untuk berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Fa inna samawati sab'a wal aradina sab'a. Law wudi'at fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin, rajahat bihinna la ilaha illallah. Karena sesungguhnya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh seandainya diletakkan di satu daun timbangan dan kalimat la ilaha illallah di daun timbangan yang lain, niscaya kalimat la ilaha illallah itu lebih berat. Jadi ada hadis yang lebih sahih yang sama maknanya. Baik. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dalam hadis ini ada 9 pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama, 'Idhamu fadli la ilaha illallah lima tadammanahu minat tauhidi wal ikhlas. Agungnya keutamaan la ilaha illallah, yaitu agungnya kita berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa jemaah sekalian? Karena kandungan tauhid dan keikhlasan yang ada dalam kalimat la ilaha illallah. Artinya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah sudah sepatutnya dia mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Karena itulah makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Makanya jemaah sekalian, ulama mengatakan kenapa syahadatain terdiri dari dua rukun, dua kalimat syahadatain, dua kalimat syahadat. Tetapi Allah sebutkan atau Nabi SAW mengatakannya dalam satu rukun. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Tapi rukun Islam yang pertama terdiri dari dua kalimat syahadat. Terdiri dari dua kalimat syahadat. Tidak dipisahkan. Ya. Padahal kalau kita hitung semuanya jadi 6. Karena yang pertama ada dua kalimat, namun dianggap sebagai satu rukun. Kenapa jemaah sekalian? Karena kata para ulama, di dalamnya, dalam syahadatain, terkandung dua syarat diterimanya ibadah. Syarat yang pertama ikhlas, itulah kandungan la ilaha illallah. Syarat yang kedua ittiba, meneladani Nabi SAW, itulah kandungan Muhammadur Rasulullah. Jadi, kalimat la ilaha illallah, kenapa dia begitu agung? Karena kandungan tauhid dan ikhlas yang ada di dalamnya. Pelajaran yang kedua kata Syekh, fadlu Musa alaihi salam wa hirsuhu ala taqarrub ilallah. Keutamaan Nabi Musa alaihi salam dan semangat beliau untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menceritakan tentang keutamaan Nabi Musa alaihi salam yang memiliki semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga, annal ibadata la takunu illa bima syara'ahu Allah wa laisa lil insan ay yabtadi'a fiha min indi nafsihi. Bahwasanya ibadah tidak boleh dilakukan kecuali dengan cara yang Allah syariatkan. Tidak boleh bagi seseorang berbuat bid'ah di dalam agama atau mengada-ada ajaran atau cara beribadah dari dirinya sendiri. Li'anna Musa talaba min rabbihi an yu'allimahu ma yadhkuruhu bihi. Sebab Nabi Musa saja minta kepada Allah untuk mengajarkan kepada beliau satu lafaz zikir yang dengannya dia berzikir dan berdoa kepada Allah. Subhanallah jemaah sekalian, Nabi Musa saja enggak membuat sendiri. Sama dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau amalkan sama sekali bukan berasal dari beliau, tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun terdapat dalam As-Sunnah, itu semuanya wahyu. Itu semuanya wahyu dari Allah, bukan ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah takdirkan sebagai orang yang buta huruf. Itu bukan kelemahan bagi beliau, melainkan keistimewaan. Karena orang tidak bisa menuduh Nabi bisa menciptakan lafaz-lafaz zikir yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, atau bisa menjiplak atau menyalin dari kitab-kitab yang lain. Beliau, semua yang beliau ajarkan kepada kita adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ibadah jemaah sekalian. Harus sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Para Rasul sekalipun, mereka beribadah minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keempat, annamashtaddatil hajah wad daruratu ilaihi kana aktsara wujudan. Bahwasanya sesuatu yang sangat dibutuhkan atau sesuatu yang sangat penting yang diperlukan oleh orang, maka dia akan lebih banyak keberadaannya. Keberadaannya akan lebih banyak. Ya. Kalau contoh kita dalam kehidupan sehari-hari, mungkin beras. Ya. Beras banyak kan? Alhamdulillah. Ya. Maka jemaah sekalian, kata Syekh, fa inna la ilaha illallah lamma kana al-alam muttarran ilaiha kanati aktsara adhkar wujudan wa aisaraha husulan. Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah, makhluk seluruhnya benar-benar butuh terhadap kalimat ini. Oleh karena itu, kalimat la ilaha illallah yang paling banyak keberadaannya, jadi kalau kita baca dalam zikir-zikir, selalu kalimat la ilaha illallah yang paling banyak kita dapatkan dan paling mudah kita ucapkan. Ya, kalimat la ilaha illallah sangat mudah diucapkan, sangat banyak terdapat di dalam ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW. Dan kalimat la ilaha illallah juga merupakan zikir yang paling afdal. Juga merupakan zikir yang paling afdal. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhumah, Nabi SAW bersabda, khairud du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah, di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baik zikir yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu, yang satu saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya kekuasaan. Walahul hamdu, miliknya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Inilah jemaah sekalian zikir yang paling afdal. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah kalimat la ilaha illallah. Orang yang mau beriman, pertama sekali dia ucapkan la ilaha illallah. Orang yang ingin masuk surga, maka harus dia mengakhiri, dia harus mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya. Sudah masuk waktu Isya? Belum ya? Baik. Kita lanjutkan. Yang kelima kata Syekh, annallaha fawqa samawati liqaulihi ta'ala wa amirahunna ghairi. Bahwasanya hadis ini menunjukkan, ini pelajaran yang kelima, hadis ini menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas seluruh langit-langit. Sebagaimana firman-Nya dalam hadis ini, wa amirahunna ghairi. Seluruh penghuni langit kecuali aku. Menunjukkan Allah penghuni langit. Tetapi untuk ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, maka Allah diperkecualikan. Ya. Dan lebih tegas lagi, dalam banyak ayat Allah menegaskan Allah di atas arsh, dan arsh tempatnya di atas langit yang ketujuh. Di atas seluruh makhluk, Ar-Rahman alal arshish tawa. Allah yang maha penyayang, istiwa di atas arsy. Dan juga disebutkan dalam banyak hadis dan disepakati oleh seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ada ulama ahlu sunnah wal jamaah yang berbeda pendapat. Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Termasuk imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, semuanya memiliki keyakinan yang sama, Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Sama dengan pembahasan tadi jemaah sekalian, pembahasan tentang wajah Allah. Ada orang yang mengingkari sifat ini, sifat istiwa Allah. Kenapa? Dia gunakan logika. Dia gunakan logika. Apa logikanya? Kalau Allah di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Berarti sama dengan makhluk. Makhluk berada di atas sesuatu. Kita kalau enggak ada sesuatu yang menopang kita, kita akan jatuh. Iya. Seperti itulah dia pahami Allah di atas arsy. Kemudian dia ingkari sifat ini. Dia katakan kalau begitu yang dimaksud dengan istiwa bukan berada di atas arsy, melainkan berkuasa. Iya. Berkuasa itu juga sifat Allah. Istiwa juga sifat Allah. Iya. Dan meyakini Allah di atas arsy sama sekali tidak melazimkan kita menyamakan Allah dengan makhluk. Iya. Allah sama sekali tidak butuh kepada arsy, melainkan arsy itulah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan setelah solat isya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan hadis atau dalil yang keempat dari bab yang kedua, masuk pada pelajaran yang kelima tentang meyakini sifat ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya, di atas langit yang ketujuh, di atas arsy. Jamaah sekalian, secara lebih lengkapnya ulama menyebutkan sifat ketinggian Allah itu mencakup tiga macam sifat ketinggian. Yang pertama, uluwul qadar. Uluwul qadar, sifat tinggi dilihat dari sisi keagungan dan kebesarannya, yaitu Allah sifat-sifatnya adalah semua sifat yang agung, sifat yang maha tinggi. Tidak ada makhluk pun yang serupa dengan Allah. Semua sifat-sifat Allah adalah sifat yang maha tinggi dan maha agung. Ini yang pertama, uluwul qadar. Yang kedua, uluwul qahar. Sifat tinggi dilihat dari segi kekuatan dan kekuasaan. Maka kekuatan Allah dan kekuasaan Allah yang paling tinggi. Nah jemaah sekalian, dua sifat ketinggian ini tidak ada seorang muslim pun yang mengingkari. Tidak ada seorang muslim pun yang mengingkari bahwa semua sifat Allah adalah sifat yang paling mulia dan paling tinggi. Bahwa kekuatan dan kekuasaan Allah adalah yang paling tinggi. Tapi ada yang ketiga yang diingkari oleh sebagian kaum muslimin, yaitu uluwudzat, tinggi zatnya. Zat Allah di atas segala sesuatu. Zat Allah di atas segala sesuatu. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebenarnya sesuai dengan akal yang sehat. Kalau Allah yang maha tinggi, yang bernama Al-Ali yang maha tinggi, yang memiliki sifat-sifat yang paling tinggi, kekuatan yang paling tinggi, maka secara akal sehat pun masuk di akal apabila zat Allah yang paling tinggi. Di bawahnya adalah seluruh makhluk. Itulah yang dikabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah dan disepakati oleh seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ar-Rahman alal arshishtawa. Allah yang maha penyayang istiwa di atas arsh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika beliau menguji seorang budak, budak ini melakukan kesalahan, lalu dipukul oleh tuannya. Tuannya adalah sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW menyuruh tuannya ini untuk membebaskan budak tersebut. Tapi sebelum dibebaskan, dia harus beriman dulu. Itu syaratnya, budak yang dibebaskan harus beriman terlebih dahulu. Maka Nabi SAW memberikan ujian keimanan kepadanya dengan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Aynallah, di mana Allah? Pertanyaan yang kedua, Man ana, siapa saya? Maka budak itu menjawab, Allah di langit dan engkau adalah utusan Allah. Maka Nabi SAW menyuruh untuk membebaskan dia dan beliau bersabda, Fa innaha mu'minah, dia seorang wanita budak yang beriman. Ya, jadi subhanallah, ini ujian keimanan. Meyakini di mana Allah dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat Allah istiwa di atas arsy. Ingat lagi dua kaidah tadi jamaah sekalian dalam beriman kepada sifat Allah. Pertama, al-itsbat, penetapan. Maka apa yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah wajib kita imani. Allah katakan dia istiwa di atas arsy dan arsynya di atas langit yang ketujuh, maka kita pun yakini seperti itu. Yang kedua, nafyul mumathalah, menafikan adanya penyerupaan. Allah di atas arsy tidaklah seperti makhluk di atas sesuatu. Allah tidak membutuhkan arsy sedikit pun. Bahkan arsy dialah yang butuh kepada Allah. Ya. Sebagaimana Allah juga punya sifat nuzul, turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Maka jangan kita samakan seperti makhluk yang turun. Jangan kita gunakan akal-akalan kita untuk memahami Allah, tapi tunduk kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini juga harus kita imani. Allah turun ke langit dunia, langit yang pertama, langit kita, langit dunia, setiap sepertiga malam yang terakhir. Maka jangan kita gunakan akal-akalan kita. Kalau kita gunakan akal-akalan kita, maka mungkin kita memahami Allah itu seperti makhluk. Makhluk kita sekarang ada di lantai atas, kemudian kita turun di lantai bawah. Ini pas lantai ketujuh. Ya. Kita turun di lantai pertama. Maka bangunan tujuh lantai ini jauh lebih besar daripada kita. Ya. Jangan kita pahami Allah seperti itu. Berarti Allah itu kecil, bisa naik turun di atas, di langit-langit itu. Tidak, jemaah sekalian. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Ya. Jangan pula kita pahami seperti pemahaman makhluk. Kalau di atas Allah di atas arsy, kemudian Allah turun, berarti di atas kosong. Di atas itu namanya kita pahami Allah seperti pemahaman makhluk. Kalau enggak ada dalil yang mengatakan di atas kosong, jangan katakan kosong. Jadi jangan gunakan akal-akalan kita, tidak diberi apa namanya? Ruang di sini. Akal-akalan kita tidak diberi ruang. Akidah itu harus ditentukan dengan dalil. Dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah akidah. Ruang bagi akal kita tidak ada di sini. Iya. Jadi, kalau kita menggunakan akal-akalan kita, maka kita bisa tersesat. Tapi akal kita harus ditundukkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, sama dengan permasalahan sifat wajah tadi, demikian pula sifat istiwa. Di sini ada dua golongan. Golongan yang pertama, mereka menolak sifat istiwa dengan dalih berarti menyamakan Allah dengan makhluk, padahal tidak melazimkan hal tersebut. Ya. Golongan yang kedua, sebaliknya mereka lakukan. Mereka tetapkan sifat istiwa, tapi mereka samakan istiwanya Allah dengan istiwanya makhluk. Ya. Maka dua-duanya sesat, tidak boleh dijadikan sebagai keyakinan kita. Kita yakini Allah istiwa di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Tetapi ketinggian Allah tidak sama dengan ketinggian makhluk. Di atasnya Allah di atas arsynya tidak sama dengan makhluk di atas singgasananya. Iya. Pembahasan lebih detail tentang asma wa sifat, bacalah kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Demikian pula kitab Lum'atul I'tiqad karya Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Ini termasuk dua kitab yang bagus menjelaskan tentang asma wa sifat dan ada syarah Syekh Ibnu Utsaimin terhadap dua kitab ini juga sangat bagus. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin juga punya kitab tersendiri yang beliau berjudul Al-Qawaidul Muslah. Kaidah-kaidah khusus yang beliau susun untuk memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk mendalami permasalahan tauhidul asma wa sifat. Baik. Permasalahan yang keenam kata Syekh, annahu la budda fi dzikri bihadhihi al-kalimah min at-talaffuz biha kulliha wa la yaqtasiru ala lafdzil jalala Allah kama yaf'aluhu ba'dul juhal. Bahwasannya dalam mengucapkan la ilaha illallah atau berzikir dengan kalimat ini harus diucapkan secara sempurna. Kalimat la ilaha illallah. Tidak boleh hanya mengucapkan lafaz jalalah saja, yaitu lafaz Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh. Ya. Jadi jemaah sekalian, sebagaimana telah kita sebutkan tadi hadisnya, Nabi SAW bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal kalimat la ilaha illallah. Ini harus diucapkan secara sempurna. La ilaha illallah. Barulah dia memiliki makna yang baik. Barulah dia memiliki makna yang baik, makna yang benar. Ya. Tidak boleh kita ringkas. Untuk mengucapkan kalimat ini atau berzikir dengannya tidak boleh kita ringkas. Hanya mengucapkan sebagian saja. Itu kesalahan besar. Dan maknanya pun berubah. Maknanya menjadi tidak benar. Ini subhanallah ada golongan seperti ini. Ada yang hanya membaca la ilaha, ada yang membaca illallah, ya. Ada yang dari awal sempurna, tapi makin lama makin berkurang. Ya. Awalnya la ilaha illallah, kemudian makin lama berkurang jadi illallah, terus berkurang jadi Allah saja, terus berkurang jadi huwa saja, terakhir jadi hu. Ya. Ada seperti ini. Ini semuanya adalah kesesatan. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan tidak mengandung makna yang benar. Tidak mengandung makna yang benar. Ya. Makanya jemaah sekalian, tidak ada satu hadis pun di dalam Al-Quran dan Sunnah yang mengajarkan kepada kita mengucapkan zikir, hanya mengucapkan satu nama Allah saja. Istilahnya zikir mufrad. Seperti kita mengatakan Allah, Allah, Allah, Allah, tidak ada. Atau Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim, itu tidak ada. Tidak ada zikir seperti itu. Yang ada adalah Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, La halla wa la quwata illa billah. Jadi ada kalimat yang mengandung pujian atau pensucian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya lafaz satu saja, Allah, Allah, Allah, tidak. Itu bukan zikir. Itu bukan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan zikir seperti itu. Jadi ucapkan dengan lengkap, La ilaha illallah. Kemudian yang ketujuh kata Syekh, Itsbatu mizanil a'mal wa annahu haqqun. Penetapan adanya timbangan amalan dan bahwasannya timbangan amalan itu benar. Yani setiap amalan kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, annal anbiya yahtajuna ila tanbih ala fadli la ilaha illallah. Hadis ini menunjukkan bahwasannya para nabi membutuhkan peringatan terhadap makna kalimat la ilaha, peringatan terhadap keutamaan la ilaha illallah. Ini jemaah sekalian pelajaran yang ke-8. Para nabi sekalipun, di sini Nabi Musa alaihissalam butuh untuk diingatkan betapa agungnya kalimat la ilaha illallah. Bukan maknanya Nabi Musa belum tahu keagungan kalimat la ilaha illallah, cuman perlu diingatkan mungkin ada keutamaan yang beliau belum tahu. Tapi asal keutamaannya beliau sudah tahu. Asal keutamaannya beliau sudah paham. Ini kalimat yang sangat agung. Tapi beliau mengira masih ada lagi kalimat berzikir yang lebih afdol dari kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah ini sudah umum. Beliau ingin minta yang spesial, yang khusus. Tapi ternyata Allah menegaskan tidak ada lagi yang lebih bagus. Tidak ada lagi yang lebih baik daripada kalimat la ilaha illallah. Jadi seandainya beliau dikasih yang lain sekalipun, maka tidak ada lagi yang lebih afdal dibandingkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Kemudian pelajaran yang ke-9, annal aradina sab'un kas samawat. Bahwasannya bumi itu ada 7 seperti langit. Langit-langit juga ada tujuh. Ya. Di dalam Al-Quran tidak ada pernyataan tegas bahwa bumi itu ada tujuh. Tapi pernyataan langit ada tujuh itu disebutkan dalam banyak ayat. Namun dalam hadis ada penegasan bumi itu juga ada tujuh lapis. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man qatata ashibran minal ard tuwikahu yaumal qiyamah min sab'i aradin." Barang siapa mencuri sejengkal tanah, maka akan dikalungkan untuknya pada hari kiamat dari tujuh lapis bumi. Ya. Jadi bumi itu juga ada tujuh lapis. Ya. Jemaah sekalian, di bab ini tersisa satu hadis. Insyaallah taala kita bahas secara ringkas. Wali Tirmidzi wa hasanahu an Anasin. Dan diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah seorang sahabat yang ketika Nabi SAW datang ke Madinah masih merupakan anak kecil berumur 10 tahun. Kemudian ibunya datang membawa beliau untuk berjumpa dengan Nabi SAW sekaligus menawarkan kepada Nabi SAW agar Anas diangkat menjadi pembantu. Apa tujuan ibunya? Untuk membantu Nabi SAW sekaligus untuk belajar. Maka Anas masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW dengan status sebagai pembantu, keluar menjadi ulama. Itulah pembantu yang masuk di rumah Nabi SAW. Sama dengan para sahabat, para budak yang mereka tawan dari medan jihad, masuk di rumah para sahabat sebagai seorang budak, keluar menjadi ulama. Atau nanti dari keturunan mereka menjadi ulama. Ya, ini banyak sekali. Para budak itu dibina, dibimbing oleh para sahabat, kemudian menjadi ulama. Jadi, tidak seperti perbudakan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Para budak itu betul-betul dizalimi. Dipekerjakan dengan pekerjaan yang berat, dan tidak diberi makan yang cukup. Tapi di dalam Islam, budak itu dimuliakan, dihormati. Dan mereka bahkan dididik dan diajak mereka masuk Islam. Ya. Hadis yang paling terkenal dan termasuk paling lengkap dalam persoalan wudu. Dalam persoalan wudu. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Humran maula Utsman bin Affan. Dari Humran. Humran adalah bekas budaknya Utsman bin Affan. Humran ini adalah budak yang ditawan oleh kaum muslimin dalam penaklukan negeri Syam. Dia ditawan, dia dijadikan budak, kemudian dia dididik, diajak masuk Islam, jadilah dia seorang ulama dan dibebaskan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Amalan wudu yang kita lakukan sekarang ini, salah satu hadis yang paling lengkap adalah dari periwayatan beliau, Humran maula Utsman bin Affan. Ya. Bisa lihat di dalam kitab apa namanya? Umdatul Ahkam. Kemudian ditangkap bersama Humran ketika itu Sirin. Sirin di kemudian hari punya anak namanya Muhammad. Dan beliau adalah ulama besar dari generasi tabi'in, Muhammad bin Sirin, dan saudarinya Hafsah, Hafsah binti Sirin, juga ulama dari kalangan kaum wanita. Itulah jemaah sekalian perbudakan dalam Islam. Ya. Makanya ada pelanggaran-pelanggaran tertentu dalam syariat, hukumannya adalah membebaskan budak. Dan tadi sudah kita sebutkan, budak dibebaskan gara-gara dipukul oleh tuannya. Dipukul oleh tuannya, maka Nabi SAW memerintahkan dia untuk membebaskan budaknya. Tapi diuji dulu, dia sudah beriman atau belum. Demikianlah jemaah sekalian, perbudakan di masa Nabi SAW dan para sahabat itu justru adalah pendidikan yang baik buat mereka, keberuntungan buat mereka. Ini Anas bin Malik masuk ke rumah Nabi SAW sebagai pembantu, keluar menjadi ulama. Dan ibunya minta doa khusus kepada Nabi SAW agar mendoakan Anas. Maka Nabi berdoa, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya dan masukkan dia ke dalam surga. Ini doa Nabi SAW untuk Anas. Kata Anas bin Malik, yang pertama dan kedua saya sudah lihat. Hartanya Anas melimpah, dia jadi orang kaya raya. Anaknya juga sangat banyak. Berapa anaknya Anas jemaah sekalian? Ya. Anas sudah enggak tahu lagi berapa banyaknya, ya. Lebih dari 100. Lebih dari 100 orang. Ya. Anas sudah enggak bisa hitung lagi berapa banyak anaknya. Ya. Ini enggak mungkin kalau istrinya satu. Ya. Lebih dari 100 anaknya Anas bin Malik. Kata Anas, saya sudah melihat dua ini. Dikabulkannya doa Nabi SAW. Tinggal satu yang saya tunggu masuk surga. Subhanallah, keutamaan sahabat yang mulia Anas bin Malik. Beliau meninggal pada tahun 92, ada yang mengatakan 93 Hijriah. Ketika itu umurnya sudah lewat 100 tahun. Radiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Ia berkata, Sami'tu Rasulullah SAW yakul. Aku pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi ini hadis qudsi. Ya bena Adam, law ataitani bi kurabil ardi khataya, thumma laqitani la tushriku bi syai'an, la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun, maka aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Hadis ini sahih atau hasan, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, di sini ada 6 pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama adalah fadlu tauhid wa kathratu sawabihi, keutamaan tauhid dan banyaknya pahala tauhid. Saking banyaknya pahala tauhid, dia bisa mengalahkan dosa sepenuh bumi. Tapi jemaah sekalian, memahami hadis ini kita padukan dengan ayat yang lain, yaitu ayat surat An-Nisa 48 yang telah kita sebutkan tadi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi dosa selain syirik, apabila seorang mati sebelum bertaubat, maka Allah akan mengampuninya kalau Allah menghendaki. Maka enggak bisa kita mengatakan yang penting saya enggak syirik. Ya, enggak apa-apa saya berbuat dosa-dosa, yang penting enggak syirik. Enggak bisa jemaah sekalian, karena dalam ayat dikatakan bagi yang Allah kehendaki. Ya. Kemudian yang kedua, si'atu fadlullahi wajudihi wa rahmatihi wa afwih. Ayat ini menunjukkan luasnya keutamaan Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Demikian pula kebaikannya, rahmatnya dan pemaafannya. Jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita, janganlah seseorang berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena rahmatnya sangat luas. Ya. Walaupun dia sudah terjerumus dalam berbagai macam dosa, hendaklah dia bertobat kepada Allah, karena rahmat Allah itu sangat luas. Pelajaran yang ketiga kata Syekh, ar-raddu alal khawarij, alladzina yukaffiruna murtaqibal kabirah, allati hiya duna syirk. Hadis ini, di dalamnya terdapat bantahan terhadap golongan khawarij yang mengkafirkan seorang muslim yang melakukan dosa besar yang tidak termasuk kesyirikan atau di bawah kesyirikan. Ya. Hadis ini bantahannya. Orang melakukan dosa besar, selama dosa itu bukan syirik dan kekufuran, maka dia bukan orang kafir. Kenapa? Karena Allah mengatakan dia masih mungkin mendapatkan ampunan. Seandainya dia kafir, maka dia tidak mungkin mendapatkan ampunan. Berarti dia masih muslim. Ya, dia masih muslim. Oleh karena itu, golongan khawarij adalah golongan yang sesat, golongan yang menyimpang. Dan mereka punya 3 kesesatan. Ini yang pertama, mengkafirkan seorang muslim yang melakukan dosa besar. Ya. Padahal bukan dosa kesyirikan dan kekafiran. Yang kedua, kesesatan mereka jemaah sekalian, menghalalkan darah kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, memberontak kepada pemerintah muslim yang zalim. Pelajaran yang keempat kata Syekh, itsbatul kalam lillahi azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalalihi. Penetapan sifat al-kalam, berbicara, bagi Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Jadi subhanallah, 3 hadis yang kita bahas, kita dapat 3 sifat Allah. Yang pertama sifat wajah, yang kedua sifat istiwa di atas arsh atau ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Kemudian dari hadis ini kita dapatkan sifat al-kalam, berbicara bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk juga berbicara, tapi tidak sama antara berbicaranya Allah dan berbicaranya makhluk. Kalau begitu, Seperti apa berbicaranya Allah, maka sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Kemudian yang kelima kata Syekh, bayanun li makna la ilaha illallah. Penjelasan tentang makna la ilaha illallah. Dalam hadis ini terdapat penjelasan makna kalimat la ilaha illallah. Wa annahu tarku syirki qalilihi wa kathirihi. Bahwasannya kalimat la ilaha illallah itu hakikatnya adalah meninggalkan kesyirikan sedikit maupun banyak. Wa la yakfi qauluha bil lisan, dan tidak cukup mengucapkannya dengan lisan. Jadi jemaah sekalian, Allah mengatakan tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an. Engkau datang kepadaku tanpa mempersekutukan aku sedikit pun. Inilah makna kalimat la ilaha illallah. Kita berjumpa dengan Allah dengan membawa kalimat ini, artinya kita tidak melakukan syirik. Dan Allah katakan di sini dengan kata syai'an, sedikit pun. Sesuatu apapun, sehingga mencakup apapun itu, besar maupun kecil, banyak maupun sedikit, dengan siapapun Allah dipersekutukan, dan ibadah apapun yang dipersembahkan kepada selain Allah, itu semuanya kita jauhi. Iya. Inilah hakikat kalimat la ilaha illallah, meninggalkan kesyirikan. Pelajaran yang keenam, yang terakhir kata Syekh, itsbatul ba'tsi wal hisabi wal jaza. Di dalam hadis ini terdapat penetapan adanya hari kebangkitan, adanya hari hisab, penghitungan amalan, dan adanya al-jaza, pembalasan terhadap setiap amalan kita. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari pembahasan bab yang kedua. Semoga Allah memberikan taufik untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dan mengajarkan apa yang belum kita pelajari. Ini sudah cukup kayaknya. Bismillah. Saya bekerja di perusahaan IT yang berkantor pusat di Israel. Saya mengetahui bahwa bermuamalat dengan orang kafir itu halal. Bagaimana jika dipandang dari sisi al-wala' wal-bara'? Apakah halal juga? Kalau tidak bertentangan dengan al-wala' wal-bara', maka berarti halal. Kalau dia bertentangan dengan prinsip al-wala' wal-bara', itu hukumnya haram, bahkan bisa sampai pada tingkat kesyirikan dan kekafiran. Dan berjual beli dengan orang-orang kafir sama sekali tidak bertentangan dengan al-wala wal-bara'. Sama sekali tidak bertentangan. Iya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berjual beli dengan orang kafir. Beliau berjual beli dengan orang-orang Yahudi. Bahkan beliau hutang piutang dengan mereka, bahkan menggadaikan barang beliau, bahkan menghadiahkan barang untuk mereka. Dan beliau juga menerima hadiah dari mereka. Iya. Ini sama sekali tidak termasuk di dalam al-wala wal-bara. Sama sekali tidak termasuk. Iya. Hanya saja jemaah sekalian, para ulama mengatakan, kalau seandainya kita mampu memilih, ada dua tokoh. Ada dua tokoh. Satu tokohnya muslim, satu tokohnya orang kafir. Cara berjualnya sama, sama-sama jujur, kualitas barangnya bagus, tentu sepatutnya kita pilih tokoh yang muslim. Iya. Sepatutnya kita pilih tokoh yang muslim. Tetapi pada asalnya tidak diharamkan dalam syariat berjual beli dengan orang-orang kafir. Dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak diharamkan. Nabi SAW sendiri melakukannya. Ya. Cuma sedikit koreksi di sini. Penyebutan Israel untuk mereka itu tidak pantas, tidak pas. Ya. Lebih bagus sebut Yahudi. Karena Israel itu adalah nama lain Nabi Ya'kub alaihi salam. Ya, makanya mereka disebut Bani Israel. Mereka disebut Bani Israel. Ya. Jadi mereka malah bangga kalau disebut dengan Israel. tapi sebut dengan Yahudi. Intinya mereka senang disebut Israel, sebut mereka Yahudi. Itu lebih pantas untuk mereka. Iya. Tolong sedikit jelaskan tentang hadis bitaqah. Tentang kartu la ilaha illallah yang senada dengan hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih. Hadis tentang kartu. Kisah atau hadis tentang kartu, hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan para ulama yang lainnya. Tentang seorang yang di hari kiamat dia dibangkitkan dan dihamparkan catatan dosanya. Dihamparkan catatan dosanya. Iya. Catatan dosanya sebanyak 99 catatan. 99 catatan. Dan setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Subhanallah, banyak sekali dosanya. Setiap satu catatan sejauh matanya memandang. 99. Kemudian ditanyai satu persatu. Dalam catatan itu dia ditanyai satu persatu. Dan semuanya dia akui, tidak ada yang bisa dia ingkari. Itulah jemaah sekalian, pengadilan Allah. Tidak ada yang bisa mengingkari dosa dan kesalahannya. Ya, beda dengan sekarang ya. Sudah jelas-jelas korupsi, ya. Masih mengingkari dan masih bisa lolos. Ya. Kalau di pengadilan Allah tidak akan lolos. Semua dia akui. Sampai dia sudah yakin, saya pasti celaka. Masuk neraka sudah. Kemudian dikeluarkan satu catatan kebaikan. Di mana tertulis catatan kebaikan jemaah sekalian? Hanya di sebuah kartu. Maka dari itu, ulama menamakan hadis ini hadithul bitaqah, hadis kartu. Karena catatan kebaikannya hanya tertulis di atas sebuah kartu. Dia pun pesimis melihat kartu itu. Bagaimana mungkin kartu kecil ini bisa mengalahkan 99 catatan dosa, setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Maka dikatakan kepadanya, hari ini kamu tidak akan dizolimi. Lalu ditimbang. Ditimbang kartu itu, kartu kecil itu ditimbang, di satu daun timbangan diletakkan, dan 99 catatan dosa, setiap satu catatan sejauh matanya memandang, diletakkan di satu timbangan yang lain. Ternyata jemaah sekalian, kartu itu lebih berat. Apa yang tertulis di kartu tersebut? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya, ini juga hadis yang menunjukkan kepada kita keutamaan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana hukumnya jika setelah sholat kita membaca Asmaul Husna? Dan apakah boleh jika kita mengkhususkan waktu untuk membaca arti-arti dari ayat Al-Quran? Saya belum tahu dalil khusus bacaan Asmaul Husna sehabis sholat. Kecuali zikir-zikir yang memang disyariatkan. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan lain-lain yang dianjurkan. Adapun membaca Asmaul Husna, apalagi dibaca secara mufrad, bersendirian. Allah, Allah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim, ini tidak ada dalilnya. Ini tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak ada zikir seperti itu. Ya. Baca saja yang disyariatkan, yang dianjurkan sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sedikit sesuai sunnah itu lebih baik. Daripada banyak, tidak ada petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu waktu haji belum mengenal sunnah. Apakah sekarang jika ada rezeki pergi haji atau umrah saja yang lebih afdal? Haji lebih afdal daripada umrah. Haji termasuk rukun Islam. Umrah adalah kewajiban. Dan ketika kita melakukan haji, maka kalau kita lakukan haji tamattu atau haji qiran, itu sudah termasuk umrah. Jadi haji tamattu itu adalah haji yang didahului dengan umroh. Ini, begitu kita datang, langsung kita umroh, setelah itu kita tahallul, nanti tunggu tanggal 8 Zulhijjah, baru kita berihram lagi. Iya. Jadi otomatis, kalau kita haji, sudah termasuk umroh di dalamnya. Haji tamatu. Haji itu ada tiga, kiron, tamatu, dengan ifrat. Yang disertai dengan umroh adalah haji kiron dan haji tamatu. Iya. Sejak orang tua saya meninggal, saya sering meninggalkan sholat. sampai saya tidak tahu sudah berapa banyak sholat yang saya tinggalkan. Mohon penjelasannya Ustaz, bagaimana cara saya mengganti sholat-sholat yang saya tinggalkan? Amalan apa saja yang bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal? Jemaah sekalian, memang ada sebagian ulama berpendapat semua sholat yang ditinggalkan dengan sengaja itu diqadha. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah itu tidak perlu diqadha kalau ditinggalkan dengan sengaja. Kenapa? Karena enggak ada dalilnya. Semua dalil-dalil tentang qadha hanya untuk yang tidak sengaja. Seperti sabda Nabi SAW, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyaqdiha idza dzakaraha." Siapa yang tertidur atau lupa salat, maka hendaklah dia qadha ketika dia ingat atau ketika dia terbangun. Iya. Jadi untuk qadha itu khusus orang yang enggak sengaja, apakah karena lupa atau tertidur. Iya. Adapun kalau sengaja enggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya dia boleh mengqadha. Kalau begitu bagaimana? Ya sudah, tanggung aja dosanya. Ya. Solusinya adalah taubat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu adalah kewajiban yang terikat waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kata Allah, salat itu adalah kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya untuk kaum mukminin. Sama kalau belum masuk waktu salat, kita sudah salat duluan, enggak sah salat kita. Begitu pula kalau kita tinggalkan dengan sengaja sampai berakhir waktu salat, maka tidak sah salat kita. Solusinya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalan apa saja yang bermanfaat untuk orang tua kita yang sudah wafat? Di antaranya adalah mendoakan. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik, mendoakan orang tua kita, memohonkan ampun untuk dosa-dosa mereka. Ya. Kemudian bersedekah. Kita niatkan bersedekah untuk orang tua kita, ini boleh, bahkan sepakat ulama, karena ada dalilnya. Karena ada dalilnya, seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ibu saya wafat, bolehkah saya bersedekah untuknya? Maksudnya pahala untuknya? Kata Nabi SAW, boleh. Kemudian, juga menghajikan. Menghajikan orang tua yang sudah wafat, yang belum haji. Ini juga bermanfaat. Karena ada dalil yang menunjukkannya. Kemudian haji termasuk umroh juga. Kemudian mengqadha puasa, karena ada dalilnya. Mengqadha puasa bagi orang tua atau wali kita atau siapapun yang sudah wafat, boleh kita qadha puasanya, bermanfaat baginya. Ya. Kemudian juga menyambung hubungan baik dengan keluarga orang tua kita dan teman-teman dekatnya. Ini juga termasuk sebesar-besarnya bakti anak kepada orang tua. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna min abaril bir ayyasilar rajul wudda abihi. Termasuk sebesar-besarnya kebaktian seorang anak kepada orang tua, dia menyambung hubungan kecintaan ayahnya atau ibunya. Ya. Jadi siapa yang dicintai ayah dan ibu kita? Contohnya siapa? Tentunya kakek nenek kita, paman bibi kita, sepupu-sepupu kita, ataupun teman baik ayah dan ibu kita. Kita sambung hubungan baik dengan mereka. Itu termasuk bakti kita kepada orang tua kita. Kata para ulama, apa hubungannya? Hubungannya adalah, itu kewajiban orang tua kita. Kewajiban orang tua kita, menyambung hubungan silaturahmi dengan keluarganya, menyambung hubungan baik dengan kawan-kawannya, maka orang tua kita sudah wafat, kitalah yang menggantikan. Jadi, kitalah yang menggantikan tugas mereka. Maka itu adalah bakti kepada mereka. Iya. Tapi kata Syekh Nusaymin rahimahullah, semua itu yang paling bermanfaat adalah mendoakan. Ya. Ini yang saya tahu berdasarkan dalil, yang kita belum tahu berdasarkan dalil, jangan kita amalkan. Ada hadis Rasulullah SAW yang mencela atau melaknat budak yang melarikan diri dari majikannya. Bagaimana memahami hadis di atas? Jemaah sekalian, memang hadisnya sahih. Budak yang lari dari majikannya. Kenapa dia dilaknat oleh Rasulullah SAW? Karena dia menyelisih syariat. Syariat Allah adalah menghinakan orang-orang kafir yang tertangkap di medan jihad. Ya. Orang-orang kafir yang memilih peperangan, jadi mereka sudah diberi 3 pilihan. Pilihan yang pertama masuk Islam, tidak mau. Pilihan yang kedua, jadi kafir zimmi, juga tidak mau. Kafir zimmi bukan budak. Kafir zimmi bukan budak, juga tidak mau. Pilihan yang ketiga, diperangi. Ternyata setelah diperangi, itu pun gak semuanya dapat apa namanya hukuman bunuh. Yang tertangkap, tertawan, tergantung pemimpinnya, tergantung apa namanya amirnya, imamnya, mau dibunuh atau ditawan sebagai budak. Iya, itu syariat Allah. Sebagai penghinaan atas kekufuran dan kesyirikan yang mereka lakukan. Iya. Jadi enggak bertentangan dengan hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk memperlakukan baik kepada para budak. Iya. Kenapa jemaah sekalian? Karena hikmah utama dari perbudakan adalah supaya mereka masuk Islam. Itu hikmah utamanya. Mereka merasa terhina sebagai budak, kalau mau bebas dari perbudakan, maka masuk Islam. Ya. Kemudian ditambah lagi, mereka didakwahi, diajarkan. Apalagi kalau dia sudah masuk Islam. Ya. Ya sekarang kita lihat bukti saja. Nabi SAW dan para sahabatnya tidak menzalimi para budak. Ada satu dua orang sahabat yang memukul budaknya, itu pun karena budaknya salah. Tapi tetap Rasulullah SAW marah besar. Dan beliau suruh bebaskan. Ya, seperti kisah tadi, sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami disuruh bebaskan budaknya karena dia memukul budaknya. Jadi enggak bertentangan. Karena itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Di masyarakat ada istilah budaya yang ngalap berkah atau mengambil berkah di kuburan, terlebih kuburan orang-orang yang dianggap soleh, Kiai Sunan Wali. Dan katanya doa di kuburan orang soleh itu makbul, diijabah karena banyak malaikat yang ada di situ. Apakah ini benar? Bagaimana penjelasan Ustaz? Pertama jemaah sekalian, tidak ada dalil yang menunjukkan berdoa di kuburan lebih afdal, lebih besar keutamaannya atau lebih berpeluang untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalil. Maka meyakini hal ini termasuk keyakinan mengada-ada dalam agama. Karena tidak ada dalil. Ini termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengada-adakan, menambah-nambahkan dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Jadi keyakinan ini adalah keyakinan yang tidak berdasarkan dalil, maka itu tertolak. Iya. Justru yang ada jemaah sekalian adalah larangan keras beribadah di kuburan, sebagaimana insyaallah akan datang bab khusus yang menjelaskan tentang itu. Di antaranya dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nah, jemaah sekalian, kalau dia masih beribadah kepada Allah, maka dia telah melakukan perbuatan mengada-ada dalam agama yang menyebabkan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau datang di sana dengan maksud minta berkah atau cari berkah dari penghuni kubur atau berdoa kepada penghuni kubur, maka itu sudah sampai pada tingkat kesyirikan. Insyaallah taala akan datang bab yang lebih detail membahas tentang kesyirikan orang mencari berkah dari benda-benda, batu-batuan, pepohonan, termasuk kepada kuburan-kuburan. Kenapa jemaah sekalian? Karena dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, ketika para sahabat yang baru masuk Islam minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditetapkan sebuah pohon agar mereka bisa mencari berkah dari pohon tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah besar dan beliau bersabda, "Allahu akbar, innaha sunan." Allah Maha Besar. Beliau bertakbir. Sesungguhnya yang kalian ucapkan ini, kalian minta ini adalah tradisi orang-orang kafir dahulu. Kultum walladhi nafsi biyadi, sama dengan demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, yang kalian ucapkan sama dengan permintaan Bani Israel kepada Musa. Jemaah sekalian, apa permintaan Bani Israel kepada Musa? Ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, Bani Israel mengatakan kepada Musa, buatkanlah kami patung sesembahan sebagaimana mereka miliki. Maka Musa berkata, innakum qaumun tajhalun. Kalian ini memang orang-orang bodoh. Jadi, kebodohan itulah yang mengantarkan mereka kepada kesyirikan. Iya. Maka jemaah sekalian, permintaan ketika itu ada sekelompok sahabat baru masuk Islam, jadi belum tahu. Mereka minta ada pohon untuk mencari berkah, disamakan oleh Nabi SAW dengan orang yang minta dibuatkan patung untuk disembah. maka itu adalah kesyirikan. Apa namanya, ngalap berkah dari benda-benda itu adalah kesyirikan. Insya Allah akan datang babnya secara lebih detail. Ya. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di antara para sahabat meminta untuk didoakan oleh Nabi. Bolehkah di zaman sekarang kita meminta kepada orang saleh untuk mendoakan kita? Jawabannya boleh. Ini salah satu dari tiga bentuk tawassul yang dibolehkan. Yang pertama adalah bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah. Yang kedua, bertawassul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Seperti kisah tiga orang yang terkurung dalam gua. Kemudian masing-masing berdoa dengan menyebutkan amal soleh yang mereka kerjakan. Kemudian yang ketiga, bertawassul dengan cara minta doa orang yang soleh, yang masih hidup. Dan dia mendengarkan atau sampai kepadanya pesan kita, minta didoakan. Ya. Jadi ini boleh. Para sahabat minta didoakan oleh Nabi SAW ketika beliau masih hidup. Bukan seperti mereka berdoa kepada Allah, habis sholat, Nabi entah di mana, kemudian dia di masjid berdoa, ya Rasulullah, teruskan doaku kepada Allah. Tidak, tapi datang langsung kepada Nabi SAW, minta didoakan. Nabi masih hidup, dan Nabi adalah orang soleh tentunya. Ini syaratnya. Pertama, dia adalah orang soleh, dia masih hidup, dan kita sampaikan langsung, atau pesan kita sampai kepadanya. Minta didoakan. Ya. Jangan minta doa kepada dukun. Ya. Jangan minta doa kepada dukun, karena dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta kepada orang soleh, bukan kepada dukun, bukan pula kepada orang yang sudah wafat. Insyaallah taala juga ada bahasan lebih detail tentang tawassul. Ya. Pendapat lain yang mengatakan jika Allah di atas arsy, maka ada di mana Allah sebelum arsy diciptakan. Sehingga hal ini menjadi rujukan bahwa Allah tidak di atas arsy, melainkan ada di mana-mana. Lalu bagaimana kita menanggapi pendapat ini? Jemaah sekalian, ini pendapat yang tidak berdasarkan dalil. Pendapat yang tidak berdasarkan dalil. Kita hanya berbicara sesuai dengan Allah kabarkan kepada kita. Kalau Allah kabarkan dia ada di mana, sebelum arsy diciptakan, katakan. Seperti yang Allah katakan, kalau tidak, diam. Kalau tidak, diam. Jangan berpendapat apa-apa. Jangan berpendapat apa-apa. Jadi, dalam berbicara akidah, itu sifatnya tauqifiyah. Kita enggak boleh berbicara tentang Allah, kecuali ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Allah katakan dia di atas arsy, maka kita katakan Allah di atas arsy. Tidak sampai kepada kita dalil yang mengatakan, Allah di mana ketika di atas arsy, jangan kita ngomong apa-apa, sudah, selesai. Selamat kita. Ya. Selamat kita insyaAllah ta'ala. Kemudian, Allah ada di mana-mana. Ini juga tidak ada dalil yang menunjukkan demikian. Memang ada ayat-ayat yang menyebutkan bahwa wahuwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya. Tetapi, bersama di sini jamaah sekalian, tidak selalu makna bersama berarti menyatu. Berarti menyatu dengan kita. Ya. Ini dari segi bahasa. Makna bersama enggak selalu bermakna menyatu. Seperti kita mengatakan, dimanapun kita berjalan, bulan selalu bersama kita. Padahal bulannya di langit terus, enggak pernah turun. Ya. Dimanapun saya pergi, kamu selalu di hatiku. Padahal dia ada di situ, enggak pernah masuk dalam hati. Ya. Jadi enggak selalu makna bersama berarti menyatu. Ya. Itu dari segi bahasa. Dari segi syariat, dari segi dalil, kalau kita pahami berarti Allah ada di mana-mana, maka akan bertentangan dengan ayat yang mengatakan Allah di atas arsy. Dan enggak mungkin ada ayat yang bertentangan. Berarti yang bertentangan, yang bertentangan yang salah adalah kita yang salah paham. Ya. Maka dari itu, tidak ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan makna ayat itu berarti zat Allah menjadi banyak kemudian ada di mana-mana. Tidak ada. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Kalau begitu, apa yang dimaksud? Allah ada di mana-mana. Maksudnya adalah ilmu dan pengawasan Allah selalu bersama kita. Dimanapun kita berada, ilmu dan pengawasan Allah. Allah lebih dekat, ilmunya lebih dekat, dia lebih tahu tentang kita dibandingkan diri kita sendiri. Itu maknanya menurut keterangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Bagaimana cara bertobat jika dulu pernah pakai susuk emas? Apakah harus diruqyah dan susuk emas itu harus dicabut? Jemaah sekalian, tobat itu hanya 5 syaratnya. Termasuk tobat dari kesyirikan. Pertama, kita ikhlas karena Allah. Yang kedua, kita tinggalkan dosa itu. Yang ketiga, kita menyesal. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulangi di masa yang akan datang. Yang kelima, tobat masih pada waktunya, yaitu sebelum matahari terbit dari arah barat dan sebelum kematian datang menjemput. Ya, itu 5 syarat tobat. Ditambah satu lagi, kalau itu perbuatan zalim kepada orang lain, maka harus minta maaf atau minta dihalalkan. Itu sudah syarat tobat. Ya. Tidak ada syaratnya orang yang sudah terlanjur pasang susuk, kemudian dia harus datang lagi kepada dukun yang sama untuk dicabut susuknya. Kalau dia datang lagi, dia nambah kesyirikan. Ya. Kalau dia datang lagi, dia nambah kesyirikan. Ya. Tetapi, kalau misalkan itu betul-betul ada benda yang masuk dalam tubuhnya, datang kepada dokter, minta dioperasi. Kalau betul-betul itu ada benda yang masuk di tubuhnya. Ya. Tapi saya kira itu bukan benda, namun setan. Setan yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Setan itulah yang membuat orang tertarik melihatnya. Ya. Dia pakai susuk, jadi menarik. Setan. Kerjaannya setan, jemaah sekalian. Maka bagaimana menghilangkannya? Jemaah sekalian, dia bertobat kepada Allah, dia mendekatkan diri kepada Allah, dia rajin ibadah, insya Allah setannya lari sendiri. Ya. Setan gak akan tahan bersama orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak harus diruqyah. Tidak harus diruqyah. Kalaupun mau meruqyah, tidak apa-apa. Meruqyah diri sendiri lebih bagus. Ya. Jangan minta ruqyah kepada orang lain, karena ini tercela. Sebagaimana insya Allah akan kita bahas di bab yang ketiga. Minta ruqyah itu hukumnya tercela. Karena dalam meminta ruqyah, sedikit banyak mengandung ketergantungan kepada sang peruqyah. Meruqyah diri sendiri itu lebih bagus. Kalau kita merasa kita sakit, atau ada jin yang mengganggu kita, maka ruqyah diri kita sendiri. Di antaranya jemaah sekalian, ruqyah singkat. Seorang sahabat mengeluhkan sakit dada, sakit di ulu hati kepada Nabi SAW. Nabi ajarkan ruqyah singkat sekali. Letakkan tanganmu di tempat yang sakit, baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian baca 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan dengan kekuatannya atau kekuasaannya dari keburukan yang aku dapatkan atau aku khawatirkan. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baca 7 kali, sudah. Jadi mudah meruqyah itu. Atau baca Al-Fatihah. Al-Fatihah kita ulang-ulang, sudah. Itu namanya meruqyah. Jadi enggak perlu ada pelatihan khusus, 1 hari penuh. Ya, misalkan. Mudah sekali meruqyah itu. Kita baca ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan Nabi SAW dengan niat meruqyah. Ya. Apakah membakar buhur kayu gaharu untuk mengharumkan ruangan termasuk perbuatan syirik atau meniru-niru dukun? Ini hal yang mubah untuk mengharumkan ruangan. Hal yang mubah. Ini kebiasaan orang Arab. Kebiasaan orang Arab, mereka untuk mengharumkan ruangan, mereka bakar kayu gaharu. Kecuali kalau kita ada keyakinan, kalau bakar kayu gaharu ini nanti setan-setannya lari, misalkan. Ya. Maka ini keyakinan yang tidak berdasarkan dalil. Tidak berdasarkan dalil. Ya. Dan itu keyakinan syirik. Keyakinan syirik. Meyakini sesuatu sebab. Meyakini sesuatu sebagai sebab yang bisa mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Padahal itu bukan sebab yang Allah ciptakan atau Allah tentukan, maka itu adalah kesyirikan. Ya, insyaallah taala di bab yang ke-8 atau yang ke-7. Di bab yang ke-7 akan kita bahas kaidah tentang sebab. Meyakini sesuatu sebagai sebab. Sebab menolak bala atau menghilangkan malapetaka atau mengusir setan, padahal itu bukan sebab yang Allah ciptakan atau Allah tentukan, maka meyakininya adalah kesyirikan. Ya. Saya bertobat di jalan Allah. Lalu tadi Ustaz bilang syirik tidak akan diampuni dosanya. Yang ingin saya tanyakan, apakah mempercayai dosa zodiak itu syirik? Karena saya pernah tidak sengaja mempercayai zodiak seperti ramalan jodoh dan rezeki. Ya. Jemaah sekalian, dosa syirik tidak diampuni, maknanya kalau sampai mati enggak bertobat. Itu artinya. Kalau dia bertobat kepada Allah, dosa apapun Allah akan ampuni, asalkan tobatnya benar, memenuhi syarat-syarat tobat seperti yang kita jelaskan tadi. Bahkan, bukankah para sahabat dulu orang-orang musyrik? Banyak para sahabat orang-orang musyrik, walaupun enggak semuanya. Banyak sekali sahabat dulu orang-orang musyrik dan orang-orang kafir menyembah berhala. Tapi mereka tobat dengan sebenar-benarnya. Ada yang dulu penyembah patung, ada yang dulu Kristen, ada yang dulu Yahudi, ada yang dulu Majusi, kemudian masuk Islam. Bahkan dulu menyerang Islam, memerangi Islam. Contohnya sahabat yang mulia Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dulu musuh Islam, tetapi kemudian menjadi pahlawan Islam karena bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa syirik tidak akan diampuni, maksudnya kalau sampai mati tidak bertobat. Bagaimana dengan dosa lain? Kalau tidak bertobat, selama itu bukan dosa syirik dan kekufuran, kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Jadi masih ada harapan mendapatkan ampunan, selama bukan dosa syirik dan dosa kekafiran. Kalaupun Allah tidak diampuni, maka pelakunya, Allah tidak mengampuni dosanya, selain syirik dan kekufuran itu, maka dia diazab, tapi azabnya tidak kekal. Ya. Bagaimana dengan zodiak, jemaah sekalian? Ramalan bintang, meramal tentang perkara yang akan terjadi di masa depan, itu sama dengan iddia ilmil gaib, mengaku tahu perkara gaib yang akan terjadi di masa depan, apakah jodoh, rezeki dan lain sebagainya. Maka ini termasuk syirik, karena dalam surat An-Naml ayat ke-65 Allah menegaskan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib siapapun itu di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita percaya orang yang meramal zodiak ini tahu perkara gaib, berarti kita telah menyamakan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu termasuk kategori perbuatan dosa kesyirikan, dan insyaallah itu juga ada babnya, lebih detail penjelasannya insyaallah taala. Alhamdulillah, ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.